بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد الحمد لله pada pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan berbagai anugerah dan nikmatnya kepada kita semuanya bisa menjalankan puasa dan ibadah di bulan Ramadan hingga hari ini tanggal 28 Ramadan. Pada kesempatan yang singkat ini kita membaca sedikit dari nasihat ulama kita fi khitam syahr, penutup dari bulan Ramadan. Demikian juga yang masih terkait dengan memanfaatkan waktu yang tersisa dari 10 hari di bulan Ramadan. فضيلة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى pada majelis yang ke-30 dari majelis Ramadan, majelis syahr Ramadan, setelah mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, demikian juga salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengatakan, ikhwani, wahai saudara-saudaraku, inna syahra ramadana qaruba rahiluhu wa azifa tahwiluhu. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya bulan Ramadan qaruba rahiluhu, sudah dekat kepergiannya, hampir pergi. Wa azifa tahwiluhu, dan sudah dekat perpindahannya, akan berpindah pada bulan yang berikutnya. Wa innahu syahidun lakum au alaikum, dan sesungguhnya bulan Ramadan itu syahidun lakum, sebagai saksi terhadap kalian perbuatan baik, amal ketaatan, amal soleh. Au alaikum, atau menjadi saksi yang akan menggugat, menghujat kalian karena amal kejelekan. Kenapa demikian? Bima au da'tumuhu minal a'mal, bulan Ramadan akan menjadi saksi bagi kita semuanya. Bima au da'tumuhu, dengan apa saja yang kalian tinggalkan berupa amalan-amalan, kan jadi saksi bagi kita semuanya. Faman auda'ahu amalan salihan, maka siapa saja yang meninggalkan, yang menyetorkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala amalan saleh, betul-betul memanfaatkan bulan Ramadan dengan baik, dengan amal saleh, apa yang semestinya? Falyahmadillaha ala dhalik, maka hendaklah dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas hal tersebut. Memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan, kesempatan memberikan ilmu, yang memberikan taufik kepadanya untuk beramal, memuji Allah. Falyahmadillah. Wal yabshir bihusni thawabi. Yang kedua, hendaklah dia bergembira, berbahagia, punya harapan, punya asa, bergembira dengan bagusnya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Raja berharap pada Allah. Fa innallaha la yudhi'u ajra man ahsana 'amala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yudhi', Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran siapapun yang berbuat kebaikan, sekecil apapun amalan itu, Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Wa man auda'ahu 'amalan sayyi'an. Yang kedua, sebaliknya. Dan siapapun yang meninggalkan bulan tersebut atau menyetorkan pada bulan itu amalan sayyi'an, amalan yang jelek, falyatub ila rabbihi taubatan nasuha. Maka hendaklah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan Allah agar Allah mengampuninya, agar Allah menutupnya. Hendaklah dia bertaubat kepada Rabbnya taubatan nasuha, taubat yang sebenarnya. Fa innallaha yatubu ala man taba. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya orang yang bertaubat. Jangan putus asa. Baik. Kemudian belum menyebutkan bahwa di ujung dari bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan beberapa ibadah, beberapa ketaatan yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, semakin menguatkan iman kita, dan semakin menambah amal kebaikan kita, berupa zakat fitrah, berupa takbir, berupa ya salat Id dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya nasihat, nasihatun qayyimatun min samahatil mufti al-'am. Nasihat yang sangat berharga dari Mufti Al-Mamlakah As-Saudiyah, Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Muhammad Al-Syekh Hafizahullah. Terkait dengan Qobail Al-Ashar Al-Awakhir, menjelang 10 hari terakhir, yang isinya ya kurang lebih sama dengan yang dinasihatkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Namun hal demikian juga penting untuk kita dengar dan kita perhatikan. Beliau mengatakan setelah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam kepada nabinya, beliau mengatakan ikhwani al-muslimin, saudara-saudaraku kaum muslimin, inna syahra ramadhan qad azifa rahiluhu. Sesungguhnya bulan Ramadhan telah dekat kepergiannya, sudah hampir pergi, sudah hampir habis. Wadana tahwiluhu, dan sudah dekat kepergiannya, perpindahannya, akan beralih kepada bulan yang lain. Walam yabqa illa qalilun, dan tidak tersisa kecuali sebagian kecilnya dari bulan itu. Faman kana muhsinan fi awwalihi 'amiran li awqatihi. Ada dua seperti disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin juga. Faman kana muhsinan, maka siapapun yang berbuat ihsan, berbuat baik, berbuat ketaatan, baik terkait dengan dirinya kepada Allah maupun terkait dengan dirinya dengan umat manusia, makhluk-makhluk Allah, siapapun yang berbuat ihsan fi awalihi, di awal bulan Ramadan, amiran li awqatihi, dia penuhi waktu-waktunya, umurnya, kesempatannya, waktu yang Allah berikan, dia penuhi dengan bisalihil a'mal wal aqwal, dengan amalan-amalan yang baik, dengan ucapan-ucapan yang baik, fahani'an lahu, maka selamat, ya, selamat untuknya, sukses, beruntung, ya. Fahani'an lahu, selamat baginya. Berikutnya, wa 'alaihi an yuhsina tamam, dan hendaklah dia memperbagus kesempurnaan, disempurnakan lagi yang sudah baik tadi, disempurnakan, disempurnakan, dijaga, jangan putus. Yang berikutnya, wal yahmadillaha 'ala an waffaqahu li ta'ati maulahu, bagi yang telah berbuat baik, hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik kepadanya. Ingatkan kita semuanya, ya, siapapun yang berbuat baik di bulan Ramadan ini, ingat itu adalah semuanya taufik dari Allah, kemudahan dari Allah. La bihaulina wala biquwatina, bukan karena semata-mata kemampuan dan kekuatan kita. Hendaklah dia memuji Allah atas taufik yang Allah berikan kepadanya, li ta'ati maulahu, untuk menaatinya. Itu semuanya taufik dari Allah, kemudahan dari Allah, sehingga dia bisa taat. Wa yas'alahu subhanahu al-qabula wa husnal khitam, dan hendaklah dia meminta kepada Allah al-qabul, meminta agar Allah menerima amal kebaikannya. Terus mohon kepada Allah wa husnal khitam, dan meminta kepada Allah agar, ya, bulan Ramadan yang dia lewati, demikian pula kehidupan dia di dunia ini, meminta kepada Allah husnal khitam, ditutup dengan baik. Naam. Wa man kana mufarriton, yang kedua, siapapun yang melakukan tafrit, menyepelekan, bermudah-mudahan, melepaskan begitu saja kesempatan yang agung dan mulia itu. Wa man kana mufarriton fi awqatihi, siapapun yang menyepelekan waktu-waktunya, tidak memanfaatkan dengan baik. Muwaddi'an fihi sayyi'al a'mali wal aqwal, dia menyetorkan pada bulan itu dengan amalan-amalan yang jelek, ucapan-ucapan yang jelek. Masuk bulan Ramadan, namun tidak beramal kebaikan. Masuk bulan Ramadan, masih berbuat kejelekan. Kata beliau, fan nadama an nadama ala tafriq, maka hendaklah dia menyesal, menyesal, bersedih, ya, ala tafriq, atas perbuatan dia yang menyepelekan, meluputkan waktu yang agung dan mulia. Bersedih semestinya, enggak bangga. Kenapa? Karena fasilitas, waktu, tempat mendukung berbuat baik. Mestinya dia menyesal. Wal ghaflati wal ihmali, dia menyesal atas ghaflah, kelalaiannya. Wal ihmal, dia menyesal karena melantarkan waktu, kesehatan, kesempatan yang Allah berikan. Qala wat taubata an nasuha min sayyi'il a'mal, dan hendaklah dia, ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenarnya dari amal kejelekannya. Fa innallaha yatubu 'ala man taaba, sesungguhnya Allah menerima taubatnya orang yang bertaubat. Kemudian kata beliau, wal badara al badara ila Allah, maka hendaklah dia bersegera menuju Allah Subhanahu wa taala. Masih ada kesempatan. Ya, bersegera, berlomba-lomba menuju Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan waktu yang tersisa, nikmat yang ada, kesempatan yang ada, beribadah kepada Allah, wattaqarruba ilaihi subhanahu bi ta'atihi, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan. Segera. Wal ibtida'a an ma'asihi, dan menjauhi dari segala bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innamal a'malu bil khawatim, karena sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dari akhirnya. Semoga ya nasihat sedikit ini yang kita nukilkan bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat kebaikan dan menutup bulan ini dan kehidupan kita dengan amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.